Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Ughala karya Hafidh Imam Ibn Hibban rahimahullah. Masih di bagian terakhir dari larangan hasad dan saling benci. Qala ba'dul hukama, sebagian orang-orang hakim, orang bijak mengatakan, alzamun nasi lil ka'abah arba'ah. Orang yang paling susah dalam hidupnya, Ka'abah itu fikiran yang membebani dirinya, sumpek, sempit dadanya. Orang paling seperti itu 4 orang. Mereka katakan itu mungkin berdasarkan tajaribul hayah, ya, dari pengalaman hidup, kenyataannya seperti itu. Dan memang celaan pada masing-masingnya juga ada di dalam nusus. Qala rajulun hadid, yang pertama adalah orang yang keras hatinya, kaku. Sehingga ya karena kekakuan dan kekerasan hatinya, dia selalu berpikiran negatif, fulan ini apa maunya, kenapa fulan kok begini. Dia berkata begini tadi, dia melakukan ini, sikapnya seperti ini, ada apa, kenapa. Sehingga bawaannya murung dan sumpah, memikirkan yang tidak-tidak. Warajulun hasud, syahid di sini. Dan orang yang hasad, ya seperti telah lalu, dia tersiksa pada dirinya sendiri. Dia zalim kepada orang dengan hasadnya, tapi paling tersiksa dirinya sendiri. Tersiksa memikiri fulan yang mendapat kenikmatan, punya kelebihan yang itu tidak dia miliki, membuat dia sulit tidur, makan pun tidak nyaman. Qala wa khalitut lil udaba wa huwa ghairu adib. Yang ketiga, yang bergaul dengan para udaba sementara dia sendiri tidak adib. Dia bersama orang-orang yang mengerti adab, punya adab, tapi dia sendiri tidak adib. Wallah alam, kalau yang dimaksud adab, adab lugawi, maka ke arah sastra bahasa. Dia mungkin merasa cemburu atau tersaingi, karena yang lain-lainnya yang dia gauli para udaba, orang yang adab lugawinya tinggi, sastranya, nahwunya masya Allah tinggi, balaghahnya tinggi. Ini sementara dia gak bisa mengejar itu, sehingga tidak bisa memahami apa yang mereka bicarakan, tidak bisa mengerti apa yang mereka ucap, tertinggal jauh. Wahakim muhtaqar ladal aqwam. Dan yang ketiga, hakim, orang bijak, tapi dia tidak dihormati di kaumnya. Ini diremehkan oleh kaumnya, tidak dianggap. Layaknya hakim semestinya dia disegani, dia dihormati, dicintai orang. Tapi ini sebaliknya, muhtaqar, dia terhina, enggak dihargai, enggak dihormati oleh mereka, sehingga dia kesal dalam dirinya dan kaib, tertekan batinnya, karena bukan itu yang seharusnya dia dapati perlakuan orang. Ya mungkin tentu ada sebab, ada sebab kenapa mereka tidak menghargai atau tidak menghormati dia. Dari sebab-sebab duniawi, dia banyak bergantung kepada mereka, sering minta atau yang semisalnya. Qala wa ab'adun nas minad dukhul fi dinil haqqi wan nasiha li ahli. Nasi ucapan para hukama tadi, orang yang paling jauh dari al-haq, dinil haq, agama yang hak ini, dan paling jauh dari nasihat kepada orangnya, ahlul dinil haq. Qala jahilun warithad dalala an ahlihi wa ra'si ahli millati hadiya fihim bifadlid dalala. Yang pertama orang jahil, jahil yang itu dia warisi dari leluhurnya, artinya bapak dia pun orang jahil, kakeknya juga orang jahil, buyut-buyut datuknya para juhala, turun-temurun jahil. Dan itu yang dia dapati dari ajarannya atau di suku keluarganya, sehingga itu bagian yang dia peroleh dari mereka. Ya red kalau itu harta, warisan karena kakeknya orang miliarder, orang kaya raya, turun-turun-turun warisannya sampai ke dia dapat miliaran. Ya red. Tapi bukan itu. Bukan itu yang dia warisi, kebodohan. Kebodohan turun-temurun sehingga paling sulit untuk masuk kepada dinil haq, paling sulit untuk dinasehati. Alasannya selalu akan kamu dapati, abahku gak gini dulu, kakekku gak pernah ngajarin seperti ini, padahal jahil. Makanya pernah disebutkan, ikhwan nukilkan Syekh Mukbil, Allah yarhamu wa yaghfir lahu, kalau sudah marah dan mengingatkan mereka yang sok membanggakan kesukuannya, wana ibnul gobili, ibnu fulan wa fulan, suku fulan, diingatkan oleh beliau dengan mengatakan, anta jahil, ibnu jahil, ibnu jahil. Apa yang kamu mau banggakan? Kamu itu jahil, gak ngerti ilmu syariat, wala ngerti sunnah, wala apa. Anak dari bapakmu juga orang jahil, kakekmu juga orang jahil. Apa yang kamu banggakan? Ya kadang seringnya orang membanggakan yang gak pantas untuk dia banggakan. Aku dari keturunan fulan, suku fulan, atau apalah darah ini itu. Sementara dia jahil. Wa mu'adzimun lid-dunya yara bahjataha da'imatan mahbubah wa yara ma rujiya min khairiha qariban wa ma surifa min syariha ba'ida laisa yaqidu qalbuhu 'alal iman. Yang kedua, orang yang terlalu mengagung-agungkan dunia, terlalu membesar-besarkan dunia, karena itu yang dia lihat keindahannya, harta bendanya, ya segala kenikmatan duniawi itu yang dia senangi, dan dia menganggap gampang dekat untuk mendapati semua itu. Adapun kejelekan-kejelekan yang ditakuti itu jauh dari dia, gak akan menimpa dia. Jadi gak ada takutnya dari kejelekan akan menimpa dia, musibah. Maka sulit hatinya untuk terikat dengan iman. Masyaallah al-afiyah. Bagi orang seperti ini ya dunia hitungannya yang segala-galanya. Ada keuntungannya duniawi, ya dia akan bela, dia akan senangi, dia akan ikuti. Tidak ada keuntungan duniawinya, akan dia lawan, akan dia tentang. Tidak ada perhitungan ini. Warajulun khalaton nussak fansarafa anhum lihirsihi wa syarahih wa damajahum ala makr wa khadi'ah. Yang terakhir, rajulun khalaton nussak, orang yang kumpulnya dengan para nusak. Nusak ini ubat, ahli-ahli ibadah. Ini akhyar, abror, orang-orang baik sebetulnya kumpulannya. Tapi dia sendiri enggak, bukan orang baik. Dia kumpuli mereka, dia gaul dengan mereka, tapi dalam dirinya penuh dengan ambisi, dalam dirinya penuh dengan tamak, syaroh itu tamak yang lebih, puncaknya tamak syaroh. enggak ada puasnya, enggak ada pernah berhenti untuk mendapat keuntungan duniawi. Demikian dia bergaul dengan mereka, memang ada makar dan tipu daya yang dia siapkan, entah apa itu. Yang jelas dia punya makar tertentu yang dia inginkan, dia tunggangi, sengaja dia masuk ke golongan orang-orang nusak, ubat, orang-orang soleh ini, agar dianggap orang soleh karena bergaul dengan orang soleh, agar dianggap abid karena pergaulannya dengan para ubat. Orang kan melihat, khoyir ini orang, masya Allah, pergaulannya, bertemannya dengan fulan dan fulan yang dikenal ahli ibadah, ahli khair. Sementara dia punya makar tertentu agar sampai dan bisa terlaksana tujuan buruknya tadi. Jadi ada rencana jelek yang dia simpan dan hasil jelek yang akan dia lahirkan. Orang seperti ini juga paling jauhnya orang dari dinul haq, dan paling jauhnya orang, paling sulitnya untuk bisa dinasehati. Wabillahi taufik wal ma'sum man asamallah. Yang selamat hanya orang-orang yang Allah selamatkan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Itu terakhir bab zajr anil tahasud wal baghdha. Di bab ke-23, bab berikutnya, Ibnu Hibban sebutkan dzikrul hatsi ala mujanabatil ghadabi wa karahiyatul ajalah. Bab anjuran untuk orang itu menjauh dari marah, emosi, dan makruhnya ajalah, tergesa-gesa dalam segala urusan, terburu-buru. Qala amba'ana Umar ibn Hafiz al-Bazzaz bi Junaisabur. Qala haddathana Muhammad ibn Ziyad al-Zayadi. Qala haddathana Fudail ibn Iyad an Sulaiman an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an aw Jabir qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah atau Jabir, seseorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala allimni syai'an ya Rasulullah. Dia sampaikan, wahai Rasulullah, ajarkan sesuatu padaku. Ini dia minta sesuatu yang paling penting, berharga, karena langsung dari Rasulullah, akan dia pegangi, akan dia jaga. Allimni syai'an adkhul bihil jannah wa la tukthir alai la'alli aqil. Ajarkan padaku sesuatu yang dengannya aku akan masuk jannah, masuk surga, dan itu tujuan setiap insan. Tapi jangan banyak-banyak, yang ringkes saja, sedikit tapi bermanfaat bagiku, dan itu yang mengantarkan aku ke surga. Qala la taghdab, maka Rasul sampaikan padanya, jangan kamu marah, jangan kamu emosi. Qala Abu Hatim, ahsanun nasi aqlan man lam yahrid. Maka orang yang paling sempurna akalnya, akal yang telah lalu penjelasannya dari awal, yang paling sempurna adalah yang tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Wa ahdharun nasi jawaban man lam yaghdhab. Juga orang yang paling mudah menjawab, orang yang enggak marah. Artinya apa yang kamu punya, ilmu atau bukti, argumen, akan mudah kamu ingat saat kamu stabil, tenang, enggak marah. Dan begitulah kenyataannya, kalau kamu marah, hilang semua maklumat kamu. Semula kamu tahu sebetulnya jawabannya ini, masalah ini, buktinya begini, argumentasinya ini. Tapi karena kamu marah, meluap-luap emosi kamu, akhirnya hilang semua itu. Gak ingat kamu apa ini jawabannya apa, ini buktinya apa. Buyar semua, amburadul itu. Karena kamu saat itu labil kejiwaanmu, terbawa emosi. Makanya kata Ibnu Hibban, ahdharun nasi jawaban man lam yaghdhab. Orang yang paling gampang menjawab, artinya dengan tenang, tahu bukti, tahu ini dalil, ya orang yang enggak marah juga bisa mengendalikan emosinya. Wa sur'atul ghadabi anka fil 'aqil minan nar fi yabisil ausaj. Dan emosi sesaat cepat menyalanya pada seseorang itu lebih merusak akal dia dibandingkan dengan ranting atau dedaunan yang kering kena api. Antum tahu kalau itu ranting atau daun kering gampang sekali terbakar kan. Kamu kasih api sedikit aja langsung nyala sudah. Sebentar merantak cepat itu apinya. Itu api pada yang kering tadi. Emosi atau marah lebih merusak akal, lebih cepat merusak akalmu, lebih cepat daripada api di daun kering tadi. Lebih cepat merusaknya. Cepat sekali menguasai kejiwaan kamu dan merusak kejiwaan kamu, jadi labil, jadi enggak karuan. Li'anna man ghadiba zabalahu aqluh. Begitu, karena memang orang yang marah hilang akalnya, kesadarannya hilang. Faqala ma sawwalat lahu nafsuh wa amila ma syanahu wa ardahu. Maka karena hilang akalnya, dia akan berbuat sesuatu yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Apapun yang dia mau akan dia lakukan, yang dia ingin katakan akan dia katakan, yang ingin keluar dari mulutnya akan keluar, sudah enggak terkontrol. Padahal itu semua mencelakai dirinya sendiri, itu semua merugikan dia, tapi sudah enggak terkontrol. Paling-palingnya dia akan menyesal belakangan. Ya Allah, astagfirullah, kenapa kok sampai anak berkata begitu? Nyesel. Tadi saat meluap-luap marahnya, misalnya itu pada suami istri, karena meluap emosinya sampai si suami melafadzkan cerai kepada istrinya. Nanti aku talak, aku cerai, sudah cerai kita, selesai. Dan mungkin emosi tentu lebih dari ini. Nanti begitu dia reda, begitu dia calling down ini, ya Allah, mengucap apa tadi? Astagfirullah, nyesal dia. Dia masih butuh sangat kepada istrinya. Dia punya anak banyak. Tapi ya sudah, gak bisa. Jatuh talaknya. Penyesalan. Gitu. Ini yang beliau maksud. Orang kalau sudah marah, sudah gak terkuasai. Gak terkontrol apa yang dia katakan. Mungkin ngumpat-ngumpat. Na'udzubillah. Kebun binatang keluar semua dari mulutnya. Sikap dan perbuatannya mungkin tangannya main, mempeleng atau mukul atau ini. Syaitan sudah menguasai dirinya. Dan seringnya orang menyesal nanti kalau sudah emosinya turun, dia sesali semua itu. Kadang sesuatu yang gak bisa dia sesali, gak bisa dia benahi. Orang sudah terlanjur sakit hati, orang sudah terlanjur terdolimi, gak semudah itu dia benahi. Ala kulli hal, seperti disebutkan, lan yanalal ula man kana fi tab'ihil ghadabu. Lan yanalal ula, gak akan bisa mencapai derajat tinggi, artinya kamu gak akan jadi orang terhormat. Kapanpun kamu gak akan sampai ke martabat yang tinggi itu kalau dalam tabiatmu ghadab. Kamu punya tabiat, punya watak dan sifat kebiasaan pemarah. Sumbu pendek, dikit-dikit duer marah. Ada masalah ini, emosi meletup-letup. Ya kamu gak akan dihormati orang, jadi orang yang disegani, dihormati, dicintai. Lan yanalal ula man kana fi tab'ihil ghadabu. Orang Arab dulu mencontohkan atau mengibaratkan, mereka katakan hamulul qanadil. Hamul qanadil. Hamul itu membawa, qanadil jamaknya kindil, seperti apa ya, kayak apa di kita namanya, kendi itu loh, tempat air atau semacam itu dari tembikar atau tanah liat, kan gampang pecah. Nah itu ditaruh di atas kepalanya sambil dia jalan. Artinya ini gak bisa, orang seperti ini gak bisa kamu senggol sedikit atau dia kesandung sedikit, jatuh ini kendi atau semisalnya, pecah. Ya seperti itu orang pemarah. Gak bisa kamu ngucap salah sedikit aja, nyala emosinya, udah meledak-ledak. Gak bisa kamu bilang gini, gak bisa kamu berbuat ini itu, kesenggol. Gak bisa tersinggungan. Hamulul qanadil, seperti parang pecah belah di atas kepalanya. Goyang sedikit, kirim salam, sudah pecah, hancur. Dan bukan seperti itu orang mulia. Bukan seperti itu orang-orang yang tinggi derajatnya. Di dalam sunnah tentu banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait ini. Hadis Abu Hurairah yang ma'ruf juga, ketika orang minta ke Rasulullah SAW, ausini, beri aku wasiat, qala la taghdab, jangan kamu marah, faraddada miraran, qala la taghdab. Berkali-kali orang itu nyampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, qala la taghdab, ausini, qala la taghdab. Ini dia mengira mungkin, kalau itu wasiat berharga tentu dari Rasul, tapi dia minta sesuatu yang mungkin anggapan dia lebih penting dari itu, yang sekiranya akan berharga buat dia, bermanfaat untuk hidupnya, maslahatnya banyak. Tapi setiap kali dia ngulang, setiap kali itu pula Rasul sampaikan padanya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Artinya kata Khattabi, jauhi oleh kamu segala sebab yang membuat kamu marah, atau jangan dekati sesuatu yang memicu amarahmu. Dan masing-masing orang tahu tentang dirinya sendiri apa yang paling membuat kamu tersinggung, apa yang paling membuat kamu cepat tersulut emosi kamu. Mungkin misalnya sebagian orang guyon karena canda, ya sudah jangan kamu bercanda, karena kamu tahu dirimu gak bisa dicandai. Ada orang macam-macam, orang ini kan ajnas wa anwa wa ashkal, ya. Ada yang masya Allah tabarakar rahman, ya guyon dengan orang dan diguyoni, ya biasa, dia sadar dia juga guyoni orang, ya biasalah gitu. Ada yang tipenya enggak, dia suka guyoni tapi jangan diguyoni. Dia semaunya kalau guyoni orang, ah kamu ini begini, antum begitu. Tapi sekali orang mencandai dia, nyala apinya. Duer. Kalau dia semaunya nyandai orang, ada yang tipenya begitu. Ajnas. Asyahid, kamu tahu mana yang paling memicu emosi kamu, jauhi. Itu maknanya kata Khattabi. Kata Imam Ibnu Tin, apa yang Rasul sebutkan jangan kamu marah telah menyatukan segala kebaikan dunia dan akhirat. karena pada emosi orang bisa putus hubungan baik dengan teman, dengan tetangga, keluarga, bahkan bisa sampai menyakiti orang yang dia marahi, bisa sampai mendzaliminya. Nah, makanya yang Rasul katakan mencakup segala kemaslahatan dan kebaikan dunia akhirat. Jangan kamu marah. Demikian pula di dalam hadis apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada para sahabatnya, seperti hadis Sulaiman ibnu Surat ketika dua orang saling emosi, saling cela, kamu begini, kamu yang begitu, gak bisa. Kami sedang duduk-duduk, kata Sulaiman, para sahabat. Maka Rasul katakan, inni la'alamu kalimah, lau qalaha la dhahaba anhuma yajid. Aku tahu kalimat doa atau zikir, kalau saja dia ucapkan, hilang itu emosinya. Akan reda itu amarahnya. Lau qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau saja dia mau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah dari tiupan syaitan, darahnya diperkuat, lari ke atas. Makanya kamu lihat merah wajahnya, melotot matanya, keluar urat-urat sarafnya. Syaitan yang mengkondisikan. Mendengar itu segera para sahabat bergegas, karena yuhibbul khair, haris, segera mendatangi orang tadi dan menyampaikan, Rasulullah katakan kalau engkau seandainya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hilang emosimu itu. Kan tapi karena orang sedang marah, sedang emosi, enggak terkontrol, sampai dia katakan ana majnun. Ente pikir anak gila apa? Tambah marah. Padahal dikasih nasihat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang nanti marahmu. Tapi dia balas dengan tadi, ente pikir anak gila? Iya. Jadi seperti itulah orang marah, enggak terkontrol sudah. Dia enggak bisa paham ini orang ingin baik, ini orang bernasehat untuk dia. Dia sudah enggak bisa, semua orang bawaannya mau dia marahi. Dia pikir dengan itu kalau dia puas melampiaskan emosinya akan selesai segala sesuatunya. Terbalik, akan mendatangkan banyak malapetaka dan madarat bagimu. Itu pula yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, laisa syadid bisura'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukan yang kuat gulat, bela diri, tapi yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Arti yang kuat, artinya manfaat yang paling besar, lebih berguna, bukan dalam perkelahian. Mungkin itu berguna dalam beberapa apa momen, beberapa keadaan kamu disakiti orang, dizalimi, maka suro'ah ini, gulat atau bela diri, akan berguna bagi kamu menurut kami. Tapi bukan itu intinya. Hakikat orang yang kuat, yang lebih jauh lebih banyak manfaatnya, jauh lebih berguna bagi kamu saat kamu bisa mengendalikan emosimu sendiri. Itu yang banyak manfaatnya. Tidak seperti masalah bela diri tadi. Itu yang banyak berguna bagi kamu, mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bahkan bagi kamu, kalau kamu bisa kendalikan emosimu. Makanya itu difahami betul oleh salaf rahimahumullah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, qad aflaha man usima minal hawa wal ghadab wat tama', sungguh telah bahagia seorang hamba yang terlindungi, Allah jaga dari hawa nafsunya, Allah jaga dari emosinya, amarahnya, dan dari ambisinya terhadap dunia, tamak, ketamakan. Juga disebutkan oleh Imam Hasan rahimahullahu taala, arba' man kunna fihi asamahullah minasyaitan wa harramahu minan nar atau alan nar. Ada empat perkara yang kalau itu ada padamu, Allah lindungi kamu dari syaitan dan Allah haramkan dari neraka. Man malaka nafsahu indar raghbah war rahbah, yang bisa mengendalikan dirinya saat dia punya keinginan sesuatu, tidak sampai melampaui batas, atau saat dia takut juga tidak sampai melampaui batas, wasyahwa saat dia naik syahwatnya dia kendalikan, wal ghadab dan saat dia marah. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ja'far ibn Muhammad rahimahullah, al-ghadab miftah kulli syarr, kemarahan itu kunci dari segala kejelekan. Kalau itu dibuka ya sudah, ibarat gudang terbuka maka semua isi gudang itu kejelekan-kejelekan akan keluar, semuanya akan keluar. Kuncinya marah ini, ini passwordnya. Kalau kamu masuki dengan passwordnya ya sudah, kamu masuk dalam dunia kejelekan. Emosi ini yang menjadi kuncinya. Imam Ibnu Mubarak pernah diminta pada beliau, akhlak baik kan banyak, segala macam bentuk akhlak karimah, husnul khuluq itu macam-macam dan banyak. Coba Anda ringkas dalam satu kata, satu kata yang merangkum semua bentuk jenis aneka ragam akhlak-akhlak baik. Kata Ibnul Mubarak, tarkul ghadab, jangan marah. Di situ terkandung di dalamnya segala akhlak karimah, segala husnul khuluq ada di situ. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Atha' ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, qala ma abkal ulama buka'an akhiral umur fi ghadabah yaghdabuha ahaduhum fa tahdim amala 50 sana au 60 sana au 70 sana wa rubba ghadabah qad aqhamat sahibaha muqhaman mastaqalahu. Ulama banyak menangis ya, menyesali karena emosi sesaat yang mungkin pernah terjadi pada diri mereka. Manusia sempat mereka marah, emosi, Tapi itu bisa merusak, bisa memporak-porandakan amalan yang kamu bangun selama 50 tahun, 60 atau 70 tahun. Begitu kenyataannya. Kamu berbuat baik pada seseorang, mungkin selama tadi 50-20 tahun ini kurang lebih, contoh saja disebutkan beliau, kamu santuni, kamu kasih, kamu bantu, infak segala macam, sedekah, masya Allah. Sekali terpicu emosi kamu, mungkin dia berkata sesuatu apa yang membuatmu marah, sudah kamu maki-maki dia, kamu enggak, berapa banyak kebaikan sudah aku berikan, ngungkit-ngungkit sekarang. Hancur porak-poranda yang kamu bangun selama puluhan tahun. Man wal adha, merusak sedekah dan pemberian yang kamu berikan hanya karena emosi sesaat. Padahal susah payah kamu bangun. Kamu dasar memang ini, gak tahu malu, gak tahu diri, wah. Dan seringnya begitu, kalau kamu selesai marah, menyesali. Ya Allah, apa yang tadi aku ucapkan. Seandainya saja kamu berharap itu tidak terjadi. Setelah kamu mereda, kamu berharap itu seandainya tidak terjadi, mungkin bisa na'udzubillah putus hubungan. Padahal itu semula teman baik, akrab, bahkan mungkin keluarga kamu, entah itu paman, bibi, ponakan, ya ini. Jadi renggang hubungan, padahal hanya emosi sesaat saja, hanya karena ketersinggungan, hanya karena ini. Kamu akan sesali. Disebutkan oleh hukama juga bahwa emosi amarah ini seringnya muncul bisa karena ujub, karena kamunya bangga diri, maka kamu gak siap dan tidak terima kepada orang yang kamu anggap merendahkan kamu. Kamu anggap dirimu besar dan lebih dari yang lain. Bisa pula karena kamunya terlibat perdebatan, sengit, cekcok dalam masalah apapun, hanya emosi kamu yang terpancing keluar. Urusan kadang sepele, gak bisa begini, oh gak bisa, sampai kamu marah karena perdebatan atau percekcokan. Terkadang juga bisa karena istihza, kamu dipermalukan atau dibuat bahan tertawaan, diperolok-olokkan, gak terima, tersinggung, marah. Atau karena saingan dan memang ingin lebih dari yang lain, dari sainganmu, ternyata itu tidak kamu dapati, kamu marah, emosi. Ada yang jelas beberapa asbab, mungkin ada yang lain, cuman intinya kejahilan dan emosi atau sifat bawaan pada seorang itu yang sering memancing dan membuat dirinya meledak dan terbakar emosinya. Amarah Ini di dari apa yang didapati dari pengalaman hidup, dari kebiasaan orang yang sering dan mudah marah, gampang tersinggung, salah paham, marah. Padahal bukan itu yang orang maksud, tapi karena dia gampang tersinggung, gampang salah paham, sehingga mudah terbakar emosinya, adalah pada kaum wanita. Dan mereka antum tahu, naqisatul aql, karena kurangnya akal mereka. Kamunya padahal bicara kemana? Oh, bicaranya ke arah barat, dia memahaminya, menangkapnya kamu ke timur, berarti kamu begini ke aku, berarti kamu begini. Padahal gak ada sama sekali itu di niat orang yang menyampaikan ke dia, entah suaminya atau siapa. Dari salah paham meledak emosinya, sulit untuk dikendalikan, sulit untuk diminta damai atau baik dengannya. Yang kedua, sibian, anak-anak kecil. Ya sama, karena akalnya juga belum sempurna, namanya anak. Mungkin dibakar oleh temannya, fulan begini, marah atau salah memahami, salah ini, emosi. Di situ tabiatnya anak kecil, gampang marah, nanti sebentar lagi damai. Yang ketiga, orang-orang yang tamak, ambisi duniawi, ambisi harta benda, ini akan mudah emosi. Apalagi kalau dia tidak mendapati apa yang dia inginkan. Dianya tamak, dianya rakus dan ambisi untuk memperoleh ini atau mendapat itu. Kalau gak dapat, ya dia akan emosi, dia akan marah, mangkel dia. Padahal itu target dia, dia harus dapat ini, dia harus peroleh itu. Yang keempat, al-bakhil, orang yang bakhil juga gampang emosi. Ya karena gak ada atau berkurang banyak karom pada dirinya. Al-karim la yaghdab. Kalau orang itu karim, khoyir, derma, dia gak akan gampang emosi. Tapi karena dia bakhil, gampang sekali emosinya, gampang terpicu amarah, gampang tersinggung, ya karena kebakhilannya. Termasuk yang mudah dan sering emosi adalah orang yang lemah kejiwaannya. Lemah kejiwaannya, seringnya orang menutupi kekurangan dia itu dengan emosinya. Dia maunya ingin menampakkan ke orang, anak ini orang hebat, anak ini orang kuat. Sehingga dia bentak-bentak, dia marah-marah ke orang, apa kamu ini itu. Padahal itu dia lakukan untuk menutupi aib atau kelemahan yang ada pada jiwanya, pada kejiwaannya. Dia gak ingin orang lain tahu itu kekurangan. Cuman salahnya dia lakukan dengan amarah menutupi itu. Dia mau menampilkan dirinya sebagai orang yang hebat, yang kuat. Dia kira kalau dia marah-marah seperti itu akan ditakuti orang, akan miskin. dhaifun nafs, orang yang lemah kejiwaannya. Memang ada sesuatu yang perlu diobati pada kejiwaannya. Termasuk orang yang berkebutuhan khusus pada kejiwaannya, gampang marah, emosi ini itu. Nah. Demikian pula kata Ibnu Maskuwi ya, atau Ibnu Maskuwi, termasuk yang kamu dapati sering marah adalah orang yang sakit lebih dari orang yang sehat. Ya karena kejiwaannya, ya namanya orang sakit, sumpek kan. Mungkin dia gak keluar rumah lama atau bahkan di rumah sakit sana. Lama gak bisa beraktivitas dengan normal, gak bisa makan nyaman, segalanya dibatasi kan. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Ini namanya sakit demi kesembuhan dia. Maka terpengaruh kejiwaan dia, gampang emosi. Yang ngerawat pun akan dia bentak-bentak, dia marahi. Padahal yang paling berbuat baik pada dia, ini seorang yang sakit, ma'adzur. Karena kondisinya, sumpek dan hawas dan ini, gak terkontrol emosinya. Dan begitulah kenyataannya. Illa man rahimallah tentunya. Kecuali orang yang Allah rahmati, faham ini, sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Nah. Termasuk kata Ibnu Maskowei, orang tua lebih gampang tersinggung dari yang muda. Ini secara umum. Dan begitu kenyataannya secara umum. Karena dia merasa lebih tua usianya, menganggap orang harus hormat sama dia, harus ini, gampang tersinggung. Semakin dia tua, semakin sensitif. Gak bisa dengar kata-kata atau kalimat yang agak ini, marah. Dibanding anak muda lebih, dalam bab ini lebih terkontrol atau lebih mungkin gak mempermasalahkan gitu. Tapi orang tua gak bisa. Kadang bahkan dalam perkara yang sepele, nah, kamu misalnya ada orang, kamu suruh bagi kue atau roti atau apalah, ya kamu potong-potong. Karena yang di majelis mungkin ada 10 orang, kamu bagi 10, motong biasalah. Kebetulan bagian dia mungkin dia anggap lebih kecil atau lebih sedikit atau bagaimanalah, marah. Syiban orang tua miskin. Apa ini? Gak adil kamu. Begini ngamuk. Kamu gak ada niat sama sekali untuk mendolimi dia, kamu bagi biasa. Intinya begitulah, orang tua gampang tersinggung, gampang marah, gampang ini. Nah, itu yang mereka sebutkan tipe atau jenis orang yang mudah dan gampang tersulut emosinya. Dan kalau kita perhatikan, masing-masingnya dalam kondisi buruk. Artinya bukan orang-orang yang, ya perempuan tentunya, dhaifatul aql, naqisatul aql, naqisatul din, kurang agamanya, kurang akalnya, yes, sehingga begitu gampang emosi, gampang marah. Nanti lucunya kalau sudah kamu buktikan bahwa bukan itu yang kamu maksud, kamu ini salah paham. Bukan seperti itu yang orang maksud, bukan itu yang orang kehendaki. Kamu marah bukan pada tempatnya. Sudah jelas dia keliru, gampang sekali dia berkelit dan masuk ke pembahasan lain. Anu ini loh, masalah itu ya apa besok ininya. Dia tinggalkan dengan gampangnya. Padahal dia sudah marah-marah tadi. Ini perempuan. Begitu pula kemudian tadi orang yang kejiwaannya bermasalah, lemah, anak kecil, orang tua yang sudah umurnya. Artinya, kamu yang masih Allah beri kesempurnaan, akal, kejiwaan, apa mau sama seperti mereka? Sadarlah itu. Jangan kamu gampang emosi, jangan kamu mudah tersulut amarah. Nanti kamu seperti perempuan, seperti orang yang lemah jiwanya, seperti anak kecil, seperti orang tua yang sudah sepuh sekali umurnya. Padahal kamu masih muda, masih sehat, bugar. Tidak semestinya begitu. Mudah marah, gampang emosi itu hanya ada pada orang-orang yang lemah kejiwaannya, kurang akalnya. Oleh karena itu, akal yang sempurna atau yang baik seperti Ibnu Hibban sebutkan akan menjauh dari emosi. Tidak mau orangnya gampang marah. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Lanjutannya insyaallah teman-teman depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.